فاتحة بنية التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا وليكم مواتنا ومواتكم وموات المسلمين خصوصا الحبيب عبد الله بن الحداد ثم الأرواح من عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا وللبلد أن الله تغشاهم بالمغفرة وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعليك بالخشوع في صلاتك وحضور القلب وتحسين القيام وترتيل القراءة وتدبرها وإتمام الركوع والسجود وسائر الأركان والمحافظة على السنن والآداب التي نادبك الشرع إلى العمل بها في صلاتك والاحتراز عما يجيب نقصا في الصلاة أو يفوت به وجود الكمال، فإنك إذا فعلت ذلك خرجت صلاتك بيضاء مسفرة تقول حفظك الله كما حفظتني، وإلا خرجت سوداء مظلمة تقول ضيأك الله كما ضيعتني. وقد قال عليه الصلاة والسلام ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. وقال الحسن البصري رحمه الله كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع. والشيطان لعنه الله حريص على أن يشغل المؤمن عن صلاته حتى إنه يفتح له عند قيامه إلا الصلاة أبوابا من الحوائج ويذكره أشياء من الأمور التي تهمه في دنياه لم تكن له قبل الصلاة على بال. وقصد اللئيم بذلك أن يشغله في صلاته عن الإقبال على الله والحضور معه فيها، وإذا لم يحصل له ذلك فاته الإقبال من الله وربما خرج من صلاته معذورا. ولذلك استحب العلماء رحمهم الله للمصلي أن يقرأ عند إرادة الدخول في الصلاة قل أعوذ برب الناس تحسنا من الشيطان الرجيم إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من ولا ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعليك بالخشوع في صلاتك، dan hendaknya kamu khusyuk dalam salat kamu. Wa huduril galbi, hadir hati kamu. Wa tahsinil qiyam, dan memperbagus qiyam berdirinya kamu. Wa tartilil qiraah, dan kamu baca tartil bacaan Quran kamu. Wa tadabburiha, dan kamu renungkan artinya bacaan kamu. Wa itmamir ruku'i was sujud, dan menyempurnakan ruku' dan sujud. Wa sa'iril arkan, dan seluruh rukun-rukun salat. Wal muhafadati, dan menjaga. Ala sunani, atas sunnah-sunnah dalam salat. Wal adabi, dan adab-adab dalam salat. Allati nadabaka syar'u, yang telah menganjurkan kepada kamu syariat. Ilal amali, dalam kepada mengamalkan biha, dengan itu adab dan sunan. Fi solatik, dalam solat kamu. Wal ihtiraz, dan menjaga diri. Amma yujibu naqsan, daripada segala perkara yang menghasilkan kekurangan. Fis salati, di dalam salat. Au yufau yafutu bihi wujudul kamal, atau menjadi hilang karena sebab itu perbuatan atau perkara kesempurnaan salatnya kamu. Salat itu adalah seperti anggota badan yang terdiri daripada jasad dan ruh. Zahir dan batin. Manusia dikatakan hidup sempurna kalau jasad dan ruh bersatu. Jasad aja enggak pakai ruh, mayit namanya. Ruh saja enggak pakai jasad, enggak wujud. Begitulah sholat itu ada rukun-rukun, baik itu rukun perbuatan atau rukun bacaan, itu adalah ibarat dohirnya atau jasadnya sholat. Khusyuk, hadirnya hati dalam sholat, itu ruhnya sholat. Kalau ada bacaan sholat, ada rukuk yang sempurna, sujud yang sempurna, tapi enggak ada khusyuk, itu ada jasad, enggak ada ruh, berarti sholatnya mayit, sholat bangke. Khusyuk aja enggak pakai sholat, yang penting iling enggak pakai sholat, yang enggak wujud namanya. Karena itu kalau ada seseorang menghadiahkan kepada raja presiden, misalnya seekor unta, seekor kambing, seekor sapi, kalau ada jasad dan ruh itu penghormatan. Tapi kalau yang dikirim kambing mati bangke, itu namanya penghinaan. Dikirim ruhnya saja, enggak ada jasadnya, enggak wujud. Apanya yang kamu haturkan, Mas? Begitulah sholat itu harus dua-duanya dilengkapi. Nah, di sini hendaknya kamu khusyuk dalam sholat kamu, hadir hati kamu. Khusyuk dalam sholat itu artinya seluruh anggota badan, baik itu pandangan, pendengaran, maupun anggota badan, pada posisinya dan tidak gelisah. Pikiran juga demikian, hanyut dalam sholat tadi itu. Itu namanya khusyuk. Tapi kalau sholat kemudian main-main, ngelihat cincin, ngelihat jam, kadang-kadang baca SMS misalnya, ini sholat bohongan namanya ini. Pernah di zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama terjadi orang sholat, kok dia tadi itu main-main dengan jenggotnya. Ya'bathu bilihyati, sholat ya batu bilihyati. Maka Nabi menyatakan lau khasha'a galbu hadza la khasha'at jawarihu, kalau seandainya hatinya orang ini khusyuk, akan terbawa seluruh anggota badannya akan khusyuk pula. Tapi karena hatinya lupa, akhirnya anggota badannya main-main. Tidak demikian sholat yang benar tadi itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Benar-benar menjadi beruntung orang-orang yang beriman. Beriman dengan sebenarnya, bukan hanya sekedar bukti dohir, tapi iman dohir dan batin. Beruntung. Ciri-cirinya, sifat-sifatnya orang yang dikatakan beriman beneran yang beruntung itu gimana? Pertama, Allah menyatakan alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat. Artinya bukan hanya salat dalam bentuk gerakan dan bacaan, tapi juga fokus pikiran dan hati yang hadir dalam sholat. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidikri. Sesungguhnya aku adalah Allah yang tidak ada Tuhan selain aku, maka beribadalah engkau kepada aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku di dalamnya, lidzikri fiha. Dirikanlah salat untuk mengingat Allah di dalam salat, bukan Allahu Akbar yang diingat sandal jepit. Allahu Akbar yang diingat tukur. Allahu Akbar yang diingat pekerjaan. Dirikanlah salat untuk mengingat Allah di dalam salat, lidzikri. Sebagian orang sok hakikat dia menyatakan yang penting zikrinya kan. Dirikanlah salat untuk berzikir, untuk mengingat Allah, yang penting ingatnya. Karena itu kalau sudah ingat enggak perlu salatnya. Ini bodoh. Allah perintahkan apa? Dirikanlah salat untuk mengingat Allah di dalamnya. Enggak cukup zikir aja tanpa salat, enggak cukup salat tanpa zikir, dua-duanya harus ada, Mas. Makanlah untuk kenyang, yang penting kenyang, enggak perlu makan gitu. Adanya kenyang itu karena makan, Pak. Kawinlah untuk punya anak, kalau punya anak enggak perlu kawin gitu. Adanya anak tadi itu karena adanya perkawinan. Begitulah juga adanya zikir yang dimaksud ini adalah karena adanya sholat. Bisa enggak kira-kira mikir begitu? Kok dipleset-plesetkan karena dia malas enggak sholat jadi sok wali dia? Mana ada wali enggak sholat, nabi aja sholat kok. Nabi itu sholat sampai kakinya bengkak. Nabi Zakaria diterima doanya dalam sholat. Doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min durriyati. Ini ada orang enggak tahu diri, menyatakan enggak penting sholat, yang penting hati. Loh, buat apa Nabi Ibrahim buat Ka'bah? Buat apa adanya masjid? Ini orang-orang begini ini lebih baik dicor mulutnya supaya enggak ngomong nih. Enggak ngerti Al-Qur'an, enggak ngerti hadis. Hati-hati. Jangan terpengaruh. Ini enggak ada wali-walian model begitu dah. Itu bodoh itu, bukan wali itu, goblok. Hati-hati dengan orang-orang model begitu. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman pula dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat. Maksudnya jangan kamu salat. Padahal kamu dalam keadaan mabuk. Sampai kamu tadi itu benar-benar mengetahui apa yang kamu baca. Dulu itu khomer enggak haram, arak enggak haram dulu itu. Hobi orang Arab minum khomer itu. Datang Islam enggak langsung mengharamkan, karena menjadi satu kecanduan sudah. Mereka itu menjadi pecandu khomer, selalu minum khomer. Datang Islam, Islam menerangkan tentang bahayanya khamr. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbar min naf'ihima. Mereka bertanya-tanya tentang hukumnya khamr dan perjudian. Katakan wahai Muhammad, di dalam khamr itu banyak bahayanya. Ada juga manfaat pada sebagian orang, tapi bahayanya lebih besar dari manfaatnya. Apa manfaatnya? Sebagian ulama menyatakan manfaatnya khomer itu bagi yang beriman, karena ninggalkan khomer takut haram, takut kepada Allah, itu adalah memantapkan imannya. Sebagian lagi menyatakan manfaat daripada khomer dan perjudian, orang tadi itu kalau sudah main judi atau khomer itu ketagihan, Pak. Ketagihan. Walaupun punya uang dikit, disisihkan untuk judinya. Walaupun punya uang dikit, disisihkan untuk khomernya. Kadang-kadang gak punya uang, gimana caranya bekerja dia untuk minum khomer, untuk main judi. Lah, dia tadi itu berusaha untuk perjudiannya, dia itu berusaha untuk minuman kerasnya. Dengan cara begitu, alangkah baiknya diarahkan kepada yang positif. Kebiasaan itu mesti menyisihkan untuk khomernya, untuk judinya, coba dialihkan untuk orang yatim, untuk anak-anak yatim, untuk fuqara wal masakin, untuk orang-orang yang soleh, sisihkan. Walaupun kamu punya rezeki gak banyak, sisihkan untuk amalnya kamu. Kan bagus jadinya. Akhirnya yang asalnya jelek menjadi baik. Tapi yang jelas, dibanding dengan bahayanya, enggak ada nilai itu manfaatnya. Akbar min naf'ihima, wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Kemudian turun ayat membatasi lagi. Setelah orang tadi itu berpikir, ada apa ya, lebih baik jadikan amal soleh ya, daripada judi, daripada khomer, udah mulai ditinggalkan. Maka timbullah perintah yang kedua, turunlah perintah yang kedua. Perintah yang kedua, wala tagrubus shalah hatta wa antum sukara. Jangan kamu melaksanakan salat dalam keadaan mabuk. Sampai betul-betul sadar apa yang kamu baca tadi itu. Ngerti dengan bacaan kamu. Nah, di situ orang Arab itu dulu itu pagi mabuk, siang mabuk, sore mabuk, malam mabuk, mabuk tok wis. Kalau dia pagi minum khomer, dohor masih teler, gak boleh sholat. Kalau dohor minum khomer, asar teler, deket waktunya. Kalau habis sholat asar minum khomer, maghrib masih teler. Habis maghrib minum khomer, isya teh teler. Mau gak mau kalau dia menjadi pecandu khomer, dia harus minumnya setelah isya karena subuhnya panjang, udah berarti sangat kurang udah. Yang asalnya 24 jam cuma hanya malam hari aja. Setelah itu turun innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azamu ridsun min amali syaitan. Khamr, perjudian macam-macamnya itu adalah najis perbuatan setan, harus kamu tinggalkan. Tahukah Anda saat itu yang pecandu-pecandu khamr, ketika saat itu mendengarkan ayat larangan langsung dituang semuanya, dan mulai saat itu tidak ada yang teler. Begitu orang itu kalau beriman, ada larangan Tuhan, langsung dia tadi itu berhenti daripada kebiasaan-kebiasaannya. Nah, di sini ayat menyatakan janganlah kamu melaksanakan sholat sedangkan kamu masih mabuk. Kata orang-orang sufi, mabuk di sini bukan mabuk khomer aja, mabuk karena cinta dunia, mabuk politik, mabuk jabatan. Jangan kamu sholat sedangkan kamu masih mabuk. Sampai kamu tahu apa bacaannya kamu. Allahu Akbar mikir partai, Allahu Akbar mikir dukungan, Allahu Akbar mikir pekerjaan. Akhirnya gak tahu baca Fatihah itu, gak tahu dia apa artinya. Kadang-kadang bingung berapa rokaat sholatnya. Janganlah kamu melaksanakan sholat sedangkan kamu masih mabuk. Mabuk daripada dunia lebih berat pak, daripada mabuk daripada narkoba, daripada minuman keras. Sampai kamu betul-betul faham apa yang kamu baca. Karena itu kalau sholat kepingin khusyuk, bacaan kamu harus direnungi, dipahami maknanya. Jangan alhamdulillah yang seharusnya kamu itu merenungi nikmat-nikmat Allah yang berlimpah yang Allah berikan kepada kamu, tapi yang kamu ingat jangan lode. Apa hubungannya? Kalau sudah maliki yaumiddin, Allah yang memiliki hari pembalasan, yang harus kamu bayangkan bagaimana nanti kamu dibalas sesuai dengan amal perbuatan kamu, sehingga kamu takut kepada Allah. Ini enggak maliki yaumiddin yang diingat pacar yang cantik. Hubungannya mana? Ini mabuk ini. Kenapa? Karena dia enggak paham dengan apa yang ia baca. Nah, ini tafsirnya orang tasawuf begitu. Taib. Karena itu hadirin semuanya rahmatullahi Allah, penting kita harus meningkatkan kualitas dan mutu sholat kita. Alhamdulillah kita udah sholat, alhamdulillah, tinggal kualitasnya dijaga, ditingkatkan mutunya, bobotnya dikuatkan. Jangan kamu tadi itu puas dengan pelaksanaan sholat model begitu, gak bisa. Hah? Harus ada peningkatan. Nabi SAW bersabda, nih lihat bagaimana orang kalau betul-betul khusyuk sholatnya. Nabi menyatakan, man shalla rak'atain lam yuhadith nafsahu fihima bishay'in nad dunya ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa orang yang sholat dua rakaat aja, tidak ingat urusan duniawi dalam dua rakaat, khusyuk, fokus, diampuni dosanya ia yang berlalu. Allahu Akbar. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Sebenarnya kalau kita mau hitung-hitungan, berapa jam Anda sholat ini? Hanya menitan. Seluruh waktu kita untuk mikir duniawi, saudara, disekor sebentar cuma 10 menit fokus, masih gak mampu. Hebat gak kita nih, hatinya kita nih? Hah? Karena itu penting bagi kita untuk mempersiapkan sholat ini untuk menjadi sholat yang sempurna. Baik. Tahu orang main catur gak? Itu orang yang main catur itu mikir jalannya spion, cum-cum, seter, kuda, benteng, dipikir sama dia. Waduh. Sampai berjam-jam lupa makan, lupa minum. Fokus kepada itu, melihat, dipikir, padahal enggak ada hasil duniawi wala akhirat. Tapi bagaimana keseriusannya tadi itu? Coba kita sholat Allahu Akbar, fokus ke tempat sujud aja 10 menit enggak mampu. Allahu Akbar. Yang ngelihat cece tukaran, yang ngelihat itu, ngelihat ini, matanya jelalatan. Hanya 10 menit untuk sholat enggak mampu. Untuk catur itu orang-orang mampu, saudara. Itu yang main PlayStation, main PS game, ketip eman. Serius gitu. Kenapa sholat enggak bisa serius? Nah, inilah akhirnya sholat kita ini tidak bermutu. Hah? Sholat kita ini tidak ada kualitasnya. Karena itu, fa innaka in fa'alta dzalika, jika kamu mengerjakan sholat yang demikian ini, khusyuk, bagus, bacaannya tartil, direnungi bacaan tadi itu, sunnah-sunnahnya dikerjakan, takbir diangkat tangannya Allahu Akbar, kemudian semua sunnah-sunnahnya sholat dilaksanakan, adabnya juga dilaksanakan, kalau kamu menjaga ini, maka kharajat sholatuka baydha musfirah, akan keluar sholat kamu, naik ke langit sholat kamu dalam keadaan bercahaya, terang, benderang. Tagul sholat itu sambil mendoakan, hafizakallah kama hafidtani, semoga kamu dijaga oleh Allah sebagaimana kamu menjaga aku sholat. Sholatnya doakan, kamu jaga aku, enggak sampai kamu riya, enggak sampai kamu tadi itu enggak khusyuk, salat kamu khusyuk, kamu jaga semuanya, semoga Allah jaga kamu sebagaimana menjaga aku, kata salatnya. Didoakan sama salatnya. Tapi kalau sudah enggak khusyuk, asal-asalan salatnya, udah enggak khusyuk, riya lagi. Wa illa kharajat sauda mudlimah, akan keluar salat dalam keadaan hitam, gelap, tagul. Salat tadi itu mendoakan siang melaksanakannya. Dayya'akallah kama dayya'tani. Semoga Allah menyia-nyiakan kamu. Semoga Allah menyia-nyiakan kamu sebagaimana kamu menyia-nyiakan aku, kata salatnya. Enggak direken salatnya, dianggap kecil. Kamu didoakan, mudah-mudahan kamu hina di sisi Allah sebagaimana kamu tidak menghargai aku, kata salatnya. Salati pegel. Karena itu perhatikan salat ini. Nah, kamu tahu enggak kalau salat kamu tadi itu kamu nyatakan untuk Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku hanya semata-mata untuk Allah. Lah masa salat untuk Allah model begitu? Kira-kira kalau punya murid, kemudian dia ada di situ main-main, muridnya tadi itu gambar, enggak didengarkan omongannya guru. Gimana gurunya? Diusir dari kelas. Ini murid kurang ajar ini. Diusir dari kelas. Kenapa? Karena main-main. Atau misalnya si murid tadi itu pandangannya hampa, yang dilihat bukan gurunya, tapi yang dilihat adalah yang lain misalnya. Mbo sepatu nih, mbo jase misalnya. Maka hasilnya juga nihil daripada belajarnya dia tadi itu, nol jadinya. Begitulah juga kita. Kadang-kadang sholat yang dilihat cincin, yang dilihat ejam, yang dilihat baju, yang dilihat sarung. Ini main-main kita ini. Atau lihat ada tempat wudu, tempat sujud, tapi hatinya melayang kemana-mana, masuk pasar, masuk mall, kemana-mana. Lah kalau sudah demikian ini enggak fokus, namanya nol jadi nilainya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Laisa lil mar'i min salatihi illa ma 'agala minha." Tidak ada bagi seseorang mendapatkan daripada pahala sholatnya kecuali yang akalnya hadir, yang pikirannya hadir, yang hatinya hadir, bukan yang lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la yusalli sholata la yuktab lahu sudusuha wala usyruha wa innama yuktabu lil abdi min salatihi ma agala minha. Ada orang salat cuma pahalanya kadang-kadang 1/6 salatnya, separuh, ada yang 1/10, ada yang enggak dicatat sama sekali. Kenapa? Salat itu yang dinilai kalau hatinya khusyuk, kalau pikirannya hadir, hatinya hadir. Dalam riwayat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata di atas mimbar, innar rajula la yashibu aridahu fil Islam wa ma akmalallahu salah. Ada orang udah jenggotnya putih semuanya, lahir dalam keadaan Islam sampai jenggotnya putih, sampai jenggotnya putih, cuma kadang-kadang satu sholatan saja enggak disempurnakan. Kaget orang-orang, wa kaifa dzalik, gimana model begitu wahai Umar, orang ini sholat kok setiap saat 5 waktu sholat dia. Kata Sina Umar, la yutimmu khusyu'aha wa tawadu'aha wa iqbalahu 'ala Allah 'azza wa jal fiha. Orang itu memang sholat jasadnya, tapi tidak sempurna khusyuknya, tidak benar, tidak persis tawadhu'nya, dan hatinya tidak fokus terhadap Tuhannya, melenceng kanan, melenceng kiri. enggak hasil jadinya. Nah, karena itu pentingkan itu sholat. Kalau udah sholat itu sempurna, bapak-bapak, sholat itu sendiri yang akan bisa membentuk manusia berakhlakul karimah. Sholat itu sendiri yang akan menjaga manusia daripada perbuatan maksiat. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu akan mencegah orang yang melaksanakannya daripada perbuatan keji dan kemungkaran. Nah, ono cerita nih, orang kalau sholat bener zina. Enggak ada ceritanya ada orang sholat bener itu minum khamer, kecanduan narkoba. Itu karena sholatnya main-main. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga bersabda dalam satu hadisnya, "Man lam tanhahu shalatuhu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da." Rawahu Tabrani. Siapa orang yang sholatnya enggak mampu mencegah dia daripada perbuatan kemungkarannya, daripada perbuatan kejinya, maka tidak menambahi sholat itu kecuali semakin menjauhkan dia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak benar wes, sembahyangnya enggak benar kalau begitu udah. Kan itu jangan main-main, pentingkan. Ini adalah taruhan kamu untuk selamat dunia akhirat, Pak, sholat ini. Sholat ini adalah menjadi barometer untuk keselamatan kamu dan keberuntungan kamu sampai di akhirat. Karena itu pertama yang dihisab nanti di hari kiamat oleh Allah adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah sholatuh. Fa in wujidat tamatan gubilat wasairu amalihi. Kalau sholatnya itu sempurna, seluruh amalnya diterima oleh Allah. Yang kurang-kurang amal yang lainnya dianggap udah bagus. Wa in wujidat naqisatan, kalau sudah sholatnya ini enggak baik, ruddat wasairu amali, walaupun hajinya setiap tahun, umrohnya setiap bulan, puasanya setiap hari, ruddat, ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ukurannya dalam sholat, hati-hati. Jangan dianggap sempurna kalau kamu itu puasa banyak tapi enggak sholat. Jangan dianggap kamu itu benar kalau kamu itu haji setiap tahun tapi sholatnya berantakan, enggak khusyuk, riak lagi di dalamnya. Ukurannya itu dalam sholat. Sholat itu pentingkan. Sekarang seakan-akan umat Islam sholat ini enggak berharga. Anaknya enggak sholat, enggak kepikiran. Hati-hati loh. Anak kamu nyebrang ada di embong aja kepikiran, ketabrak, terus masuk ke akhirat, mati, masuk ke alam kubur, sampai ada di mahsyar, enggak sholat, enggak kepikiran kamu akan disiksa oleh Allah nanti di neraka. Jangan main-main ini. Perhatikan bagus, baik-baik. Sholat itu penting. Anak kamu jangan dibiarkan meninggalkan sholat. Istri kamu, suami kamu, jangan sampai yang perempuan-perempuan tidak sholat. Gimana caranya mereka melaksanakan sholat? Ini adalah ukuran keselamatan dunia sampai akhirat. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullah, berkata Hasan Basri rahimahullah, kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu fa hiya ilal 'uqubati asra. Semua salat yang hati enggak hadir di dalamnya maka lebih cepat menghantarkan ke siksa daripada ke surga. Sengaja main-main, ini penghinaan terhadap Tuhan tuh. Enggak benar. Tuh lihat bagaimana orang-orang dulu. Sayyidina Ali, Sayyidina Abidin radhiyallahu anhu, kalau sudah wudu mau sholat, gemeter pucet badannya. Ditanya, "Ma ya Tariq, kenapa kamu tadi itu begini keadaannya dalam wudu kamu, indal wudu? Apa sebabnya kok kamu itu ketakutan pucet setiap mau wudu?" Fayaqul atadrun baina yaday man uridu an agum. Apakah kamu tidak sadar aku ini sebentar lagi akan menghadap kepada siapa? Kepada Allah. Kalau seandainya kamu dipanggil sama jenderal, bingung kamu, pucat kamu, kenapa ini, apa salah saya, apalagi memang ada kesalahannya, terus kamu gak merasa banyak bersalah sama Tuhan kamu menghadap kepada Allah dengan membawa banyak kesalahan. Karena itu mereka takut. bukan takut akhirnya meninggalkan sholat, tetapi takut untuk menghadap kepada Tuhannya dengan banyak kekurangannya. Karena itu orang-orang yang demikian inilah orang yang sempurna. Ketika dia beramal soleh, masih dia ketakutan, takut amalnya tidak benar, takut amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau itu kalau sudah datang waktu sholat gemeter, kalau bahasa sekarang drodok ya, berdebar-debar. Ditanya kenapa, kenapa? Inilah ja'a waktu amanatin aradaha Allahu 'ala samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamaltuha. Tahukah kamu, waktu sholat ini adalah waktu amanat yang pernah Allah tawarkan kepada langit dan bumi dan gunung, kepada makhluk ditawarkan, mau enggak kamu melaksanakan sholat? Jika kamu melaksanakan sholat dapat surga, kalau enggak kamu masuk neraka. Mereka takut, enggak, walaupun enggak masuk surga enggak apa-apa, asal enggak disiksa di neraka. Semua ketakutan. Tapi manusia seperti aku yang siap menerima, bukankah ini adalah bahaya? Lihat bagaimana mereka, mereka selalu khawatir. Kenapa? Amanat sholat itu. Jangan asal kamu asal-asalan begitu, amanat. Kamu dikasih nikmat oleh Allah, kamu dihidupkan oleh Allah, jaga ya sholat yang benar, amanat bagi kamu. Ditinggalkan, tidak dihargai. Orang yang demikian ini bahaya sekali, saudara. Muslim bin Yasar radhiyallahu anhu, beliau ini kalau udah mau sholat ngomong sama keluarganya, tahaddatu antum fa inni lastu asma'ukum. Yang mau ngomong-ngomong walaupun keras silahkan ya, ketika aku sholat sakarpe, silahkan silahkan. Kenapa? Kalau aku sholat gak denger suaranya kamu. Karena apa? Karena khusyuk betul. Tapi kalau kita kan krungu kabeh. Allahu Akbar. Ada orang ngerasani. Misalnya jual beli sepatu. Sepatu ini saya mau 30.000. Langsung cepat salatnya. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Wes tukun, tukun. Dengar walaupun bisik-bisik dengar. Tapi kalau orang dulu enggak, Allahu Akbar, enggak tahu apa-apa. Inti tabu gendrang, inti ada trompet, inti ada bom, enggak bingung dia. Enggak tahu kenapa khusyuk dalam salatnya. Karena itu dikatakan Muslim bin Yasar ini pernah salat di Masjid Jami' Basrah. Masjidnya tua. Salat. Di tengah-tengah salat separuh masjid rubuh. Lari semuanya orang-orang. Bingung. Ketika sudah ambrek semuanya dan sudah debu turun ke bawah, mereka mau mengevakuasi, mungkin ada yang yang kerubuhan atau membersihkanlah masjid tadi itu. Dilihat ini orang masih tetap di tengah sholat, Muslim bin Yasar. Kenapa? Karena sudah larut dalam sholatnya, khusyuk dalam sholatnya, enggak ingat apa-apa. Sayyidina Ali Zainal Abidin pernah rumahnya terbakar. Dari jauh udah orang kepanasan, enggak berani mendekat. Orang berusaha mematikan itu api. Sampai api bisa dikuasai, mati. Loh, aneh. Beliau masih sholat di situ. Sampai salam kaget dia. Kenapa rumahku hangus gitu? Kebakaran dari tadi, kita di luar aja kepanasan, ente di dalam kok enggak panas? Kenapa, kata dia? Alhadni narul ukhra an nari dunya. Ketika aku sholat membaca ayat yang di situ menerangkan tentang siksa neraka, aku bayangkan diriku di neraka, panasnya itu neraka, sehingga aku tidak terasa dengan panasnya api dunia. Allahu Akbar. Coba kalau kita sholat keinjak putungnya rokok, batal langsung. Tuh, lihat bedanya kita dengan mereka. Larut, saudara. Allah. Hah? Di antara mereka ada punya daging lebih gitu. Kata dokter saat itu harus diiris karena bahaya. Enggak ada obat bio saat itu. Entar. Ana sholat dulu. Allahu Akbar. Sholat diiris, enggak terasa. Pernah Sayyidina Ali juga kena panah. Ketika mau dicabut, enggak kuat, sakit. Udah, jangan dulu. Nanti di tengah-tengah aku sholat, kamu cabut ya. Di tengah-tengah sholat beneran dicabut, enggak kerasa, mancur darahnya. Sampai akhirnya diperban semuanya, setelah selesai sholat, ditegur, enggak kamu laksanakan perintahku. Udah imam, udah selesai. Enggak terasa apa-apa. Coba kalau kita, semut yang gigit, jingkat-jingkat kita. Enggak tunggu ente, anak juga. Kadang-kadang sholat ngales, saudara. Ada tawon, wing. Ke arah dia, dilesi. Ngales. Mudah-mudahan insyaallah Allah menerima salatnya kita semuanya ya. Insyaallah akan kita teruskan pada malam Sabtu berikutnya.